بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. وبعد، di kesempatan sore hari ini di penghujung bulan Rabi'ul Tsani 1446 Hijriah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita dari kitab Nawaqidul Islam, di mana pada kajian sebelumnya kita telah masuk pada An-Naqid Ar-Rabi', pembatal Islam yang keempat. Maka di kesempatan kali ini kita akan membaca penjelasan dari Al-Allamah Al-Imam Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala tentang sebuah permasalahan penting yang berkaitan dengan permasalahan akidah wal iman, dan juga sangat berkaitan dengan apa yang sedang kita pelajari, yaitu pembatal Islam. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. Permasalahan berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan. Yaitu berhukum dengan selain hukum Allah. Beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, memaparkan secara panjang lebar terkait permasalahan ini. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting. Permasalahan yang menyentuh sendi akidah, sendi manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan juga permasalahan ini sangat rentan menyebabkan seseorang jatuh pada penyimpangan dan kesalahan. Kaum Khawarij yang mereka memberontak kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, mereka keluar dari ketaatan, tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk kepada pemerintah kaum muslimin. Di antara dalih mereka, alasan yang mereka kemukakan adalah tentang permasalahan ini, yaitu pemerintah muslimin berhukum dengan selain hukum Allah. Mereka mendah menghalalkan darah kaum muslimin juga demikian, karena keyakinan yang batil yang ada pada kaum Khawarij, yaitu bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, halal darah dan hartanya. Sehingga sekali lagi permasalahan ini adalah permasalahan yang penting untuk dipahami dengan benar. Perlu untuk mengetahui rincian dan penjabarannya. Sebagaimana telah dijelaskan, dirinci, dijabarkan oleh para ulama kita. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di akhir-akhir penjelasan beliau tentang permasalahan ini, beliau mengatakan, wa mas'alatul hukmi bima anzalallahu mas'alatun azimah. Permasalahan dan pembahasan hukum atau berhukum dengan hukum yang Allah turunkan adalah permasalahan yang agung, permasalahan yang besar, sehingga harus diperhatikan dengan baik, harus difahami dengan benar, dan melihat, mendengar, mengikuti bimbingan dan penjelasan para ulama. Wa fiha tafasilun, kata Syekh Al-Fauzan, padanya ada rincian. Sehingga dalam permasalahan al-hukmu bima anzalallah atau al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah, ada rinciannya. Ada penjelasan rinci, tidak dipukul rata, tidak kemudian difahami bahwa berhukum dengan selain hukum Allah kafir atau keluar dari Islam. Kama dzakara ahlu tafsir, sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassirin ketika menjelaskan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun atau faulaika humul fasiqun atau zalimun. Ini telah dijelaskan dan dirinci oleh al-mufassirun. Fala yutlaqul kufru ala kulli man hakama bighairi ma anzalallah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, tidak boleh dimutlakan hukum kufur, kafir, kepada setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, tidak boleh dipukul rata, dimutlakan hukum kekafiran kepada setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh Al-Khawarij, oleh kelompok sesat Al-Khawarij. Mereka menerapkan hukum takfir dalam bab al-hukum bighairi ma anzalallah secara umum, tanpa ada rincian, tanpa ada batasan-batasan tertentu. Bal yufassalu fi hadza, akan tetapi dirinci dalam permasalahan ini. Dirinci dalam permasalahan ini. Sehingga Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan salah satu ulama kibar di hadal asar, di masa ini, di zaman kita hidup ini, sebagaimana beliau menempuh dan mengikuti jalan salafunas salih, pun menjelaskan dan merinci permasalahan terkait dengan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Maka beliau merinci permasalahan ini. Faqal hafizahullahu ta'ala, wa man za'ama anna al-waqta qad taghayyara, barang siapa yang menganggap bahwa waktu dan zaman ini telah berubah. Naam, adanya perubahan waktu, perubahan zaman, perkembangan zaman ini suatu yang musyahad, suatu yang disaksikan, suatu yang nyata, realistis yang kita dapati, kita lihat, kita rasakan. Namun qala huna wa anna hukmal kitabi was sunnati kana fi zamanin qad madha, dan bahwasanya berhukum dengan Al-Qur'an dan sunnah adalah perkara yang lampau. Ini adalah hukum yang diterapkan di zaman yang telah berlalu, di zaman Nabi, zaman onta. Sekarang zamannya sudah berkembang, teknologi yang canggih, telekomunikasi yang begitu cepat dan meluas, sehingga sudah ada perkembangan zaman. Waktu telah berubah. Wa annal hala fil waqtil hadir yaqtadi ayyuta bihukmin yunasibul waqtal hadir. Ya, anggapan orang ini bahwa waktu dan zaman telah berubah, terjadi perkembangan zaman, sementara hukum Alkitab was sunnah adalah hukum di zaman onta, di zaman lampau. Wa annal hal, kondisi dan keadaan di waktu sekarang ini menuntut untuk didatangkan dan dibuat sebuah hukum yang yunasibul waqtul hadir, yang sesuai, selaras, cocok dengan waktu yang ada di zaman ini, pada masa ini. Kama yaqulun, sebagaimana yang mereka nyatakan. Bagaimana orang yang seperti ini, yang berpandangan, berpemikiran dengan pemikiran seperti ini, bahkan dia yakini bahwasanya hukum Islam, hukum Alkitab was sunnah sudah tidak layak, sudah tidak relevan dengan zaman, ya sudah tidak relevan lagi, sehingga harus dibuang atau harus diadakan revisi. Hukum Alkitab was sunnah harus direvisi dan disesuaikan dengan zaman yang ada. Bukan zaman ini menyesuaikan dengan Alkitab was sunnah, hukum Alkitab was sunnah, tapi hukum Al-Quran was sunnah, hukum Islam harus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Apa hukumnya orang yang berpemikiran seperti ini? Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, fahadihi riddatun an dinil Islam, maka ini adalah kemurtadan dari agama Islam. Kemurtadan. Kenapa? Qala hafizahullah falladhi yara anna hukma syari'atil anna hukma syari'ati la yunasibul amala bihi fi hadzal waqti wa innama yu'ta bi ahkamin wa anzimatin tunasibul waqta bi za'mihim. Fahada kufrun billahi azza wa jal. Maka orang yang memandang, berpemikiran bahwa hukum syariat, ini hukum syariat Islam, hukum Alkitab wa sunnah, tidak relevan, tidak sesuai lagi, tidak layak untuk diterapkan dan diamalkan di masa ini, di zaman yang canggih dan berkembang saat ini. Wa innama yu'ta bi ahkamin, namun hendaknya didatangkan, dibuat hukum-hukum, wa anzima, dan aturan-aturan yang selaras, relevan dengan zaman dan waktu yang ada, maka orang tersebut kafir billah, dia telah kafir kepada Allah jalla wa ala. Li'anna syari'ata salihatun likulli zamanin wa makanin ila an taqumas sa'ah. Kenapa? Karena syariat Islam, syariat yang mulia, syariat Islam, syariat yang sempurna, ini sangat sesuai, sangat layak dan relevan dengan setiap zaman dan tempat. Ila antaku masah, hingga tegaknya hari kiamat. Wajib ayat takidahada, wajib untuk diyakini yang seperti ini. Ya, wajib bagi kita semuanya. Al-Muslimun wal-Muslimat. Untuk meyakini dengan keyakinan ini. Bahwa syariat Islam adalah syariat semesta alam. Syariat yang global. Syariat yang senantiasa cocok, sesuai, selaras dengan zaman dan tempat, serta kondisi manusia. Karena syariat Islam adalah syariat yang datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha mengetahui setiap zaman dan kondisi, setiap tempat dan orang-orang yang hidup saat itu. Allah maha mengetahui apa yang ada di zaman ini. Apa yang terjadi di zaman ini. Perkembangan-perkembangan ilmu dan peradaban serta apapun yang ada. Diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Allah ketika menetapkan sebuah syariat. Maka pasti syariat itu adalah syariat yang sesuai, layak. Di setiap waktu, setiap tempat, setiap zaman. Fa in kana lam yatabayyan lahu salahiyatuhu. Namun apabila tidak nampak atau terlihat keselarasan, kelayakan hukum Islam, hukum syariat, hukum Alkitab was sunnah, fahada min naqsihi. Jika belum nampak pada seseorang, dia tidak mendapati, dia tidak melihat adanya kesesuaian, keselarasan, kecocokan, relevansi syariat Islam dengan zaman, dengan tempat, dengan manusia yang hidup di zat itu, fahada min naqsihi. Maka kita nyatakan ini adalah kekurangan ada pada orang itu. Hada min naqsihi huwa wa min naqsi idrakihi, dan juga ini menunjukkan kurangnya jangkauan akal dan pikirannya, jangkauan kemampuan ilmiahnya, kemampuan dan kesanggupan dia di dalam memahami Al-Qur'an was sunnah. La min naqsi syariah, bukan kekurangan dari syariat ini. Ini rincian yang pertama. Ya, rincian yang pertama. Selanjutnya, qala hafizahullahu ta'ala wa hunaka man yaqul. Di sana ada yang menyatakan pula terkait dengan permasalahan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Hukum berhukum dengan selain hukum Allah atau berhukum dengan hukum Allah. Ini sama pembahasannya. Qala inna tatbiqa al-hududi wa rajmi az-zani wa qat'i yadi as-sariq wa qatli al-murtadi inna hadhihi ahkamun qasiyah la tatanasaba ma'a hadha az-zaman al-mutatawwar alladhi tatawwarat fihi afkarun nas wa uquluhum. Di sana ada model yang lain, tipe yang lain dari orang-orang yang mereka ini mengaku sebagai muslimin. Tapi memiliki pemikiran yang aneh. Pemikiran yang berbahaya terkait dengan penerapan hukum Allah, penerapan syariat Allah. Di mana mereka mengatakan inna tatbiqal hudud, sesungguhnya realisasi pemberlakuan al-hudud, hukum-hukum pidana Islam. Al-hudud di sini terkait dengan hukum pidana al-Islam. Wa rajmiz zani, dan rajam kepada pelaku zina, ini juga termasuk hudud, hadduz zina. Haddu al-qatl, haddu syaribil khamar, wa haddul qadhaf, dan seterusnya al-hudud. Wa qat'i yadi sariq, memotong tangan pencuri, wa qatlil murtad, dan membunuh seorang yang murtad. Ini termasuk al-hudud, hukum-hukum Allah. Inna hadhihi ahkamun qas, ya kata mereka, ini adalah hukum-hukum yang kejam, yang tidak berperi kemanusiaan. La tatanasab ma'a hadha zaman, tidak relevansi, tidak sesuai dengan zaman yang telah berkembang ini. Zaman al-mutatawwar alladhi tatawwarat fihi afkarun nas, yang mana pemikiran manusia telah berkembang dan akal-akal mereka telah berkembang. Ya, hakada yaqulun, demikian yang mereka nyatakan. Sudah nampak atau terlihat perkembangan manusia, perkembangan akal mereka, perkembangan peradaban mereka. Hakada yaqulun. Sudah berkembang. Sehingga hukum-hukum ini, hukum Islam terkait dengan al-hudud, tidak pantas lagi untuk diterapkan. Masa mau dicambuk lagi? Sudah berkembang sekarang, nggak perlu cambuk. Ya, mungkin ditembak aja selesai, atau dipenjara cukup. Hakadha yaqulun, demikian yang mereka nyatakan. Wala yunasibu antutabak al-hudud, maka sudah tidak pantas lagi menerapkan al-hudud, hukum-hukum pidana Islam. Wala ayyuqam al-qisasu al-qatil, dan juga tidak pantas untuk ditegakkan hukum qisas bagi seorang pembunuh. Li'annahu wahsyah, karena hukum qisas adalah hukum yang liar. Hukum yang liar, jauh dari pri kemanusiaan. Wa hadhil maqalatu allati tasduru min ba'dil munafiqin riddatun wadihatun an dinil Islam. Maka pernyataan dan statement seperti ini yang muncul dari sebagian kaum munafiqin, dari sebagian al-munafiqin, demikian yang diungkapkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, itu orang-orang yang menampakkan Islam zahiran namun menyembunyikan kekufuran secara batinnya. Dan tidak sedikit di zaman ini orang-orang munafik yang benci kepada Islam, yang memusuhi Islam dan muslimin, namun mereka menampakkan seolah-olah mereka adalah pembela-pembela Islam, orang-orang Islam yang cinta kepada Islam. Maka keyakinan dan pemikiran seperti ini, riddatun wadihah, merupakan kemurtadan yang sangat jelas dari agama Islam. Kenapa? Qala hafizahullah, li'annahu i'tiradun ala hukmillahi wa'tibarun anna hukmallahi qasirun wa ghairu munasibin. Karena ini menunjukkan adanya i'tirad, penentangan terhadap hukum Allah. Dia menentang hukum Allah, menyanggah, menolak hukum Allah, dan menganggap bahwasanya hukum Allah qasir, terdapat padanya kekurangan. Ya, terdapat padanya apa? Kekurangan. Dan ghairu munasib, dan tidak layak untuk diterapkan. Fahadha riddatun sharihatun an dinil Islam. Ini adalah kemurtadan yang nyata dari agama Islam. Selanjutnya, rincian yang ketiga. Wa kadzalika man qala, demikian pula orang yang mengatakan, innahu mukhayyarun baina ay yahkuma bisyari'ati wa ay yahkuma bil qawanin. Sesungguhnya seseorang diberi pilihan antara berhukum dengan syariat Islam dan berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Ya, bebas memilih antara hukum Islam dan hukum buatan manusia. Silakan. Anda mau berhukum dengan hukum Islam, silakan. Mau berhukum dengan undang-undang buatan manusia, silakan. Insya'a hakama bis syariati wa insya'a hakama bil qawanin. Walladhi yaqulu hadhil maqalata murtadun an dinil Islam. Orang yang mengatakan pernyataan ini, dia telah murtad dari agama Islam. Lianna hukmallahi laisa fihi khiyarun. Karena hukum Allah tidak ada padanya khiyar. Man syaa akhadahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang mau diambil berhukum dengan hukum Allah, siapa yang mau ditinggalkan hukum Allah. Bukan, tidak demikian hukum Allah. Bal hukmullahi mulzam. Bahkan hukum Allah itu lazim. Harus dan mau tidak mau diterapkan, diamalkan. Hukum Allah hukum yang mengikat dan wajib untuk ditunaikan, diterapkan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Dan hendaklah engkau hukumi di antara mereka dengan hukum yang Allah turunkan, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk berhukum dengan hukum Allah. Dan tentunya perintah ini pun tertuju kepada kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hukmullahi mulzam wa la yuslihun nasu illa aw la yuslihun nasa illa hukmullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hukum Allah lazim, mengikat, wajib untuk diterapkan, dan manusia tidak akan baik ya dalam urusan mereka, dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi kecuali dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisal amru bil khiyar. Maka permasalahan ini tidak ada pilihan padanya. Terkait dengan penerapan hukum Allah, tidak ada pilihan. Wajib bagi setiap mukmin yang beriman kepada Allah untuk menerapkan, menjalankan hukum Allah azza wa jal. Qala Allahu ta'ala, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Demikian dalil tentang hukum Allah adalah hukum yang pasti, mengikat, wajib untuk diterapkan dan tidak ada pilihan padanya. Kata Allah, wa ma kana lil mu'minin. Dan tidak pantas bagi seorang mukmin, demikian pula mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, masih ada bagi mereka pilihan selain itu, selain hukum Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasula, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Qala hafizahullah, fal hukmu bima anzalallahu naw'un min anwa'il ibadah. Perlu diketahui bahwasanya hukum berhukum dengan hukum yang Allah turunkan adalah bagian dari ibadah, salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Sehingga ketika kita berhukum dengan syariat Islam, itu bagian dari ibadah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan yang demikian itu. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berhukum dengan hukum Allah. Dan Allah ancam mereka apabila mereka berpaling dari hukum Allah. Wajib 'alal 'ibadi kullihim ay yakhda'u li hukmillahi jalla wa ala. Maka wajib bagi semua hamba-hamba Allah untuk tunduk kepada hukum Allah. Wa ya'taqidu annahu la syai'a yusawi aw afdala minhu. Dan wajib bagi mereka pula untuk meyakini bahwasanya tidak ada satupun dari selain hukum Allah yang sama atau lebih baik, lebih afdal dibandingkan hukum Allah. Fala yadhunnu ahadun annal amra bil khiyar. Maka tidak boleh seorang pun menganggap bahwa dalam masalah ini ada pilihan. Terkait dengan berhukum dengan hukum Allah, ada pilihan. Boleh berhukum dengan hukum Allah dan boleh pula berhukum dengan selain hukum Allah. La, tidak ada pilihan. Wa annasa ahrarun ka hurriyatir ra'yi wa hurriyatit tafkir, dan bahwasanya manusia bebas seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berfikir. Wa ma asbaha dzalika mimma yunadi bihi ba'duz zanadiq wal mu'awal munafiqin wal ilmaniyin, dan yang semisal ini dari orang-orang yang mengajak kepadanya, menyeru kepada kebebasan di dalam beragama dari kaum munafikin, zanadiqah, dan yang lainnya. Orang-orang sekuler yang mengajak kebebasan dalam beragama, bebas. Mau ibadah ya silakan. Mau menerapkan syariat Islam silakan. Mau berittiba kepada Nabi, silakan. Kepada selain Nabi juga boleh. Tak ada. Ini tentunya riddatun wadih. Falladzina yaquluna hadhil maqalah qad kafaru. Maka orang-orang yang mengatakan dengan pernyataan ini, sungguh mereka telah kafir. Li'annahum la yamtathiluna hukm Allah subhanahu wa ta'ala wa yatakabbaruna ala hukmillahi azza wa jalla. Karena mereka tidak menerapkan hukum Allah, di waktu yang sama mereka sombong kepada hukum Allah. Ya, sombong kepada hukum Allah, merasa lebih pintar, lebih mengetahui, lebih mampu meraih kemaslahatan dalam urusannya, sehingga dia tidak butuh kepada hukum Allah. Nah, dia bikin hukum sendiri, atau dia lebih bangga dengan hukum buatan manusia yang menurut dia lebih baik, lebih bermaslahat, dan lebih memberikan kenyamanan di dalam penerapannya. Nah, kata, kalau hukum Allah, hukum yang kaku, ekstrim, kejam, liar, dan seterusnya. Maka keyakinan yang seperti ini kufur. Apalagi disampaikan, diajak kaum muslimin kepadanya, kepada keyakinan dan pemahaman seperti ini. Fahada kufrun wa dolalun mubin. Rincian yang keempat. Qala hafizahullah wa kadzalika man yaqul. Ya, perhatikan rincian ini penting agar kita bisa memahami terkait dengan permasalahan berhukum dengan hukum Allah atau juga orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kita tidak jatuh pada sikap ekstrim, berlebihan, melampaui batas, memaksakan diri untuk memvonis orang lain dengan kufur, murtad, ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah. Secara mutlak demikian kita vonis dia kafir. Demikian pula kita tidak jatuh pada sikap mengentengkan, menganggap remeh, menganggap kecil orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan dia lebih mengedepankan hukum tersebut, meyakini bahwasanya hukum selain Allah lebih baik, lebih bermaslahat. Kemudian kita nyatakan, oh enggak apa-apa. Ya, enggak ada masalah. Ya. Dia masih tetap muslim, mukmin. Ini juga tidak benar. Maka perlu dirinci terkait dengan orang-orang yang memahami dan menerapkan hukum Allah tabaraka wa taala, atau yang beramal dengan selain hukum Allah azza wa jal. Qala wa kadzalika man yaqul inna hukmallahi haqqun walakin la yalzamu al-iltizama bihi. Sesungguhnya hukum Allah itu hak, kata dia. Benar. Hukum Allah itu benar. akan tetapi tidak mengikat, tidak melazimkan orang untuk mengamalkannya, menjadikannya sebagai pegangannya, untuk berhukum dengannya, tidak lazim. Kalau yang tadi, yang sebelumnya, ada pilihan, mukhayyar. Kalau ini dia menyatakan hukum Allah benar, tapi tidak lazim. Wa yajuzu lil insan ayyahkuma bighairihi, sehingga dia mengatakan boleh bagi seseorang untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Wa yatamasya ma'az zaman, sehingga dia berjalan bersama zaman. Idza ra'a al maslahata fi dzalika, jika dia memandang kemaslahatan pada hal itu. Ini boleh, kadang dia berhukum dengan hukum Allah, namun jika dalam kondisi tertentu hukum dunia, hukum undang-undang, perundang-undangan atau aturan-aturan manusia lebih baik, itu yang dia pakai walaupun bertentangan dengan hukum Allah. Qala fa hadza murtadun an dinil Islam, jenis yang ini pula murtad dari agama Islam. Li'annahu la yajuzu ayyahkuma bighairi ma anzalallah, karena tidak boleh bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Wa kullu hukmin siwa hukmillah azza wa jalla fa innahu batil. Setiap hukum selain hukum Allah maka itu batil. Wa aidan dzalika la yuhillu al-mashakil bainan nas. Dan juga hukum selain hukum Allah itu tidak bisa na'am yuhillul masyakil, mengurai berbagai problem-problem yang terjadi di tengah-tengah manusia. Tidak bisa mengurai dan memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan dan problem yang terjadi. Bal yazidul iskalu iskalan, bahkan lebih menambah problem yang ada. Nah, sahih, ini benar. Coba kita lihat hukum yang diterapkan misalnya kepada pencuri. Kalau dalam hukum Islam, ketika seorang mencuri dan barang yang dicuri telah sampai nisabnya, maka dipotong tangan. Kalau yang berlaku di negeri sebagian negeri muslimin termasuk negeri kita, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada pemerintah kita untuk menerapkan syariat Islam. Seorang pencuri apa di hukumnya? Hukumnya adalah penjara. Di penjara, setelah keluar dari penjara, semakin menjadi-jadi kejahatannya, pencuriannya semakin bertambah. Nah, ini tidak menyelesaikan masalah. Hukum selain dari hukum Allah tidak bisa memberikan kemaslahatan dan menyebarkan kemaslahatan, kebaikan di tengah-tengah manusia. Fa idza qulta li hadza, jika engkau mengatakan kepadanya, kepada orang ini, inna hadza hukmullah jalla wa ala fala yasahu illa ay yaqbala hukmullah. Ini adalah hukum Allah, tidak dibenarkan, tidak boleh bagi dia kecuali untuk kecuali dia menerima dan menyambut hukum Allah. Qala ta'ala innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan kaum mukminin apabila mereka dipanggil dan diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na. Ai la khiyara fi hukmillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan di dalam hukum Allah dan Rasulnya. Ini keyakinan yang wajib kita yakini, bahwa hukum Allah itu mengikat, wajib untuk kita terapkan. Hanya saja hukum-hukum yang ditetapkan oleh manusia, buatan manusia, jika tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka tidak mengapa. Terlebih jika hukum atau aturan atau undang-undang yang ditetapkan, dibuat, ternyata sesuai dengan hukum Allah, bahkan mendukung hukum Allah, maka wajib untuk kita jalankan, kita amalkan. Misalnya aturan dan undang-undang terkait dengan lalu lintas. Ya, undang-undang lalu lintas atau peraturan lalu lintas dan di jalan raya yang ditetapkan oleh pemerintah kita ini tidak bertentangan dengan hukum Allah dan syariat Allah. Bahkan mendukung hukum Allah. Allah menyatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian membawa dan menyeret diri-diri kalian kepada kebinasaan. Sehingga pemerintah pun mengatur, ya, membuat aturan lalu lintas. Selain ini adalah bagian dari ketaatan kepada pemerintah. Maka yang seperti ini boleh untuk kita amalkan dengan keyakinan bahwa hukum Allah yang terbaik. Hukum Allah yang terbaik. Sehingga ini, kaum mukminin ketika menerima ajakan, mendengar panggilan dari Allah dan Rasul-Nya untuk berhukum dengan hukum Allah, maka mereka dengan segera akan menjawab sami'na wa ata'na la khiyara fi hukmillahi wa rasuli in syi'ta qabilta wa in syi'ta lam taqbal. Ini khiyar, tidak boleh. Kamu mau kamu terima, kamu mau kamu tolak. La. Walakin in syi'ta an tatanazal an haqqika fi hadha syai'un afa hadha syai'un akhar. Namun jika kamu mau kamu akan tanazal dari, kamu akan mengalah dari satu hakmu, maka ini permasalahan lain. Amma an taqula ma aqbal, adapun engkau mengatakan aku tidak menerima hukum Allah, wa adhabu ilal mahakimul qanuniyah, dan aku akan pergi ke tempat-tempat peradilan hukum buatan manusia. Fahadihi riddatun an dinil Islam, maka ini juga bagian dari kemurtadan di dalam Islam. Murtad dari agama Islam. Demikian rincian yang keempat. Selanjutnya Asy-Syaikh Al-Fauzan juga akan menyebutkan rincian yang berikutnya. Beliau menyebutkan rincian yang kelima dan yang keenam. Yang kemudian beliau akan tutup dengan penjelasan tentang pentingnya permasalahan ini. Insyaallah taala akan kita baca dan kita jelaskan pada kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.